Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-387 dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dalam kitab aslinya hadis yang ke-502. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'atil huma ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat ib'athni ila athari ahlika indaka faba'athaha ila al-ansar fabaqiyat alaihim sittata ayyamin wa layalihinna fastadda dhalika alaihim fa'atahum fi diyarihim fashakau dhalika ilaihi faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulu daran daran wa baitan baitan yad'u lahum bil afiyati falamma raja'a tabi'athum ra'atun minhum faqalat walladhi ba'athaka bil haqq inni laminal ansar wa inna abi laminal ansar fad'allaha likama da'awta lil ansar qal ma si'ti in si'ti da'autullaha ayyu afiyaki wa in si'ti sabarti walakil jannah qalat bal asbiru wala aj'alul jannata khatara. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, datang Huma menemui Nabi alaihi salatu wasalam. Huma adalah penyakit demam, panas yang ada antara kulit dan daging. Jadi penyakit huma datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dia berkata, kirimlah aku kepada keluarga yang paling kamu utamakan, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengirimnya kepada para sahabat Ansar. Maka penyakit demam ini akhirnya tinggal di kalangan sahabat Ansar selama 6 hari 6 malam, sepekan. Maka terasa berat yang demikian itu atas mereka, karena terkena huma semuanya, pada kena demam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendatangi mereka, sahabat Ansar, di rumah-rumah mereka. Fasakau dhalika ilaihi, maka sahabat-sahabat Ansar mengeluhkan yang demikian itu kepada beliau alaihi salatu wassalam, karena terasa berat apa penderitaan sakit demam yang mereka alami. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke rumah mereka satu rumah demi satu rumah, satu tempat tinggal demi satu tempat tinggal sahabat Ansar dimasuki oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan untuk mereka kesembuhan dan keselamatan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kembali, beliau dibuntuti oleh seorang wanita dari sahabat Ansar. Maka wanita tadi mengatakan, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh aku termasuk bagian dari orang-orang Ansar, dan sungguh ayahku adalah termasuk orang-orang Ansar. Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku sebagaimana engkau telah berdoa untuk orang-orang Ansar. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan tentang keutamaan penyakit huma dan orang-orang yang terkena demam. Maka Nabi mengirimnya kepada para sahabat Ansar. Maka penyakit ini menimpa sahabat Ansar selama 6 hari 6 malam. Maka terasa berat yang demikian itu atas mereka. Maka Rasulullah akhirnya mendatangi sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar di rumah-rumah mereka. Ini menjelaskan keutamaan sahabat Ansar. Karena penyakit huma ini bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim itu bukan sebuah musibah. Kalau dia bersabar, dia berikhtisab, mengharapkan pahala dari si Allah, maka itu akan mendatangkan keutamaan yang besar. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menyatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, innal huma haddul mu'min minan nar. Penyakit huma ini bagian seorang mukmin yang akan menjadi sebab terbentenginya dia dari siksa neraka. Karena keutamaan yang demikian itu, ketika penyakit ini datang menemui Rasulullah minta untuk dikirim kepada orang-orang yang paling diutamakan oleh Rasulullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengirimnya kepada para sahabat Ansar, menimpa mereka selama 6 hari 6 malam. Nah, di sini terdapat keutamaan sahabat Ansar. Mereka termasuk orang-orang yang diutamakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika mereka terkena demam, mereka merasa apa berat derita yang demikian itu, sehingga mereka mengadukan yang demikian itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menemui mereka, masuk ke rumah mereka, menjenguk mereka satu rumah demi rumah, satu tempat tinggal demi satu tempat tinggal dimasuki oleh Rasulullah, mendoakan kesembuhan dan keselamatan untuk mereka. Maka di sini terdapat faedah bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, mendoakan mereka kesembuhan. Selain mereka terkena penyakit demam itu pun merupakan satu keutamaan yang akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa mereka, akan menjadi sebab mereka terbentengi dari adabun nar. Maka Rasulullah juga mendatangi rumah-rumah mereka satu persatu, dibesuk, didoakan kesembuhan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu dimungkinkan ketika derita demam yang mereka alami itu terasa parah. Akhirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam menjenguk mereka. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatukan antara kecintaan beliau dengan pahala dan ganjaran bagi para sahabatnya dan kasih sayang beliau atas mereka. Dengan mereka terkena huma, ini mereka akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar dari Allah. Namun ketika beliau melihat penderitaan mereka itu di dunia terasa berat karena penyakit tersebut, Rasulullah kasihan. Rasulullah kasihan pada mereka. Maka rasa sayang beliau kepada mereka menjadikan beliau membesuk mereka di rumah-rumah mereka, satu rumah demi satu rumah didatangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan didoakan kesembuhan oleh beliau. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam kepada para sahabat secara khusus dan kepada umatnya secara umum. Nabi alaihi salatu wasalam di sini merupakan sosok pemimpin yang begitu peduli dengan umatnya, dengan rakyatnya. Beliau kirim huma atas permintaannya kepada sahabat Ansor karena beliau mengetahui keutamaan kalau seorang terkena penyakit tersebut. Tapi ketika beliau mengetahui ternyata mereka terasa berat dengan penderitaan huma atau demam tersebut, maka Rasulullah merasa kasihan pada mereka, didatangi mereka satu rumah demi satu rumah, didoakan kesembuhan. Begitu Rasulullah alaihi salatu wasalam pulang dari menjenguk para sahabat Ansar, maka beliau dibuntuti oleh seorang wanita dari kalangan Ansar. Wanita tadi menyatakan, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, aku termasuk bagian dari orang-orang Ansar. Ayahku termasuk orang-orang Ansar. Doakan kepada Allah untuk kesembuhanku sebagaimana engkau telah mendoakan untuk kesembuhan orang-orang Ansar. Maka dari ucapan sahabiyah ini, di sini ada satu faedah, boleh seorang itu bersumpah dengan lafaz walladzi ba'atha Muhammadan bil haq, demi zat yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran, itu boleh. Karena sumpah wanita tadi walladzi ba'athaka bil haq ini tidak diingkari oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka kalau sepeninggal beliau alaihi salatu wasalam, kita bersumpah demi zat yang telah mengutus Nabi dengan kebenaran, ini perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Ketika wanita tadi minta untuk didoakan kepada Allah kesembuhan untuk dirinya dari derita demam yang dia alami, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Masiti." Artinya terserah kamu. Ma di sini dari sisi tinjauan ilmu nahwu, di sini adalah ma mausulah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam ingin menyampaikan sekarang urusannya terserah yang kamu inginkan. In si'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Wa in si'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar dan bagimu surga. Mendengar pilihan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka wanita tadi menyatakan, bal asbir, bahkan aku memilih untuk bersabar saja wahai Rasulullah. Ini menunjukkan pada kita begitu besarnya kesabaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk menggapai sebuah kemuliaan yang besar. Dan mereka adalah sosok-sosok manusia yang sangat cinta kepada kebaikan. Karena cita-cita tertinggi mereka adalah al-jannah, yaitu surga. Sudah sekian hadis kita lalui. Bagaimana kita mengetahui dari beberapa hadis yang telah kita lewati bahwasannya cita-cita tertinggi para sahabat adalah surga. Ketika disuruh meminta sesuatu, maka sesuatu yang paling mereka berambisi untuk memintanya adalah kalau mereka nantinya bisa menjadi ahlul jannah. Selera tertinggi para sahabat adalah surga. Bahkan wanita ini mengabaikan kesehatannya ketika ada jaminan surga dari Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya beliau lebih memilih untuk menanggung derita apa demam yang menimpanya asal dia mendapatkan surga. Di sini juga terdapat satu faedah himbauan bagi seorang muslim ketika mendapatkan cobaan itu perlu adanya ihtimal. Kita itu perlu bersabar untuk menanggung derita dengan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'as. Wanita tadi menyatakan wala aj'alul jannata khatara. Artinya aku enggak akan menjadikan surga itu sebagai taruhan. Seakan-akan wanita tadi menyatakan kalau aku didoakan sehat, belum tentu aku nanti mendapatkan surga. Tapi kalau aku bersabar atas derita yang aku alami saat ini, dia sudah mendapatkan jaminan surga. Maka aku enggak ingin menjadikan surga itu sebagai taruhan, yang sudah jelas Rasulullah memberikan pilihan surga kalau dia bersabar. Maka wanita tadi menyatakan dengan tegas, aku bersabar. Karena Rasulullah menjamin surga dengan kesabarannya. Maka hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang keutamaan huma. Kalau menimpa seorang mukmin, dengan catatan kalau dia bisa bersabar, dia ihtimal bisa menanggung derita dan dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Meskipun riwayat-riwayat semacam ini tidak menafikan tentang anjuran untuk berobat, menembuh asbab. Tapi kalau orang ketika mendapatkan ujian, penderitaan sebuah penyakit, dia bersabar, dia mengharapkan pahala pada Allah, dia menembuh asbab yang masru'ah atau yang mubahah, yang disyariatkan atau minimal yang dibolehkan dalam syariat untuk mendapatkan kesembuhan, insya Allah dia akan tetap mendapatkan keutamaan dari musibah atau derita yang Allah timpakan pada dirinya. Jadi wanita tadi, saya akan menyatakan aku enggak mau mempertaruhkan surga yang belum ada jaminan bagiku kalau aku didoakan kesembuhan oleh Rasulullah. Tapi kalau aku bersabar, maka jelas sudah ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wasalam bagiku surga. Ini menunjukkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in benar-benar tiba manusia-manusia yang benar-benar lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya. Maka sangat jauh kiranya kalau kita bandingkan dengan orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang begitu mudahnya menjual agamanya, mungkin sekedar untuk sebuah kesehatan yang diharapkan. Sakit sedikit sudah apa berkeluh kesah dan lain sebagainya, sakit sedikit datang ke dukun, sakit sedikit berbuat kesirikan, sakit sedikit berbuat kemaksiatan dan seterusnya dan seterusnya. Beda dengan apa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ucapan wanita ini bal asbir wala aj'alul jannata khatara, ini benar-benar memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Tuntunan untuk kita bersabar dalam menjalani kehidupan ini untuk menggapai kemuliaan akhirat. Wanita ini tidak mau menjadikan surga sebagai taruhan, dalam keadaan dia tahu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mendoakan para sahabat Ansor, Allah ijabai doa beliau dan berikan kesembuhan pada mereka. Tapi ketika ada jaminan surga ketika dia bersabar, wanita ini lebih memilih surga. Ini menunjukkan cita-cita tertinggi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah menggapai kemuliaan surga. Kehidupan akhirat bagi mereka adalah sesuatu yang paling utama. Hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ma min maradin yusibuni ahabu ilayya min al-khuma li annaha tadkhulu fi kulli udwin minni wa inna Allaha azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu min al-ajr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan tidak ada satu penyakit yang menimpaku yang lebih aku sukai daripada penyakit demam panas, karena dia masuk meresap ke seluruh bagian tubuh dariku, dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan memberikan pada setiap anggota tubuh bahagianya dari pahala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan penyakit huma. Tentunya Abu Hurairah di sini menyebutkan tentang keutamaan sebuah amalan. Ini tentunya bukan dari ijtihad beliau. Maka riwayatnya semacam ini lahu hukmul marfu, hukum dihukumi marfu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Tentu ilmu semacam ini diambil oleh Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang keutamaan huma. Dan juga tentang hal ini disebutkan secara apa mungkin tibun nabawi, pengobatan ala nabi seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Tibun Nabawi. Huma itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada huma satu hari yang kalau orang itu mungkin terkena penyakit itu bisa menjadi sebab dia itu terbebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena dengan panas itu ada sesuatu mungkin cairan tubuh yang gak bisa dibakar mungkin, kecuali kalau tubuh kita mengalami demam, sehingga penyakit itu akan luruh terbawa kotoran. Itu diantara keutamaan huma, insyaallah mungkin kita jelaskan dalam kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.